فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ini sudah kita bahas. Kemudian, dan jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Ini juga sudah kita bahas. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Ini juga sudah kita bahas. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Ini juga sudah kita bahas. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Ini yang kita bahas pada hari ini. Allah, penulis rahimahullahu taala berkata, "Tsumma qala ta'ala, fa idza amintum ay بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره." Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu telah merasa aman, yang mempunyai bukunya di halaman 340. Apabila kamu telah merasa aman, maksudnya kalian mampu sampai ke Baitullah tanpa ada hambatan dari musuh atau semacamnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nantinya kaum muslim akan merasa aman untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dan walhamdulillah kabar ini terbukti sekarang tanpa ada hambatan dari musuh atau semacamnya. Kita tahu bahwa seseorang yang menunaikan ibadah haji dahulunya sulit melalui perjalanan darat, kadang jalan kaki, kadang naik onta, kadang naik kuda, kadang juga dalam keadaan membawa onta, membawa kambing, membawa harta-harta mereka. Maka kalau seandainya merasa aman, yaitu sampai ke Baitullah tanpa ada hambatan atau semacamnya, maka faman tamatta'a bil umrati ilal hajj bi an tusila biha ilaihi وَانْتَفِعَ بِتَمَتُّعِهِ بَعْدَ الْفَرَغِ مِنْهَا. Artinya, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, ini adalah cara menunaikan ibadah haji tamattu'. Sekarang penulis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara menunaikan ibadah haji tamattu. Allah berfirman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji dengan menyambungkan umrah kepada haji, dan ia menikmati wantafa'a bitamattu'ihi ba'dal faraghi minha, menikmati tamattu'nya. Tamattu' itu adalah leha-leha, menikmati leha-lehanya setelah selesai dari umrah. Famastaisara minal haji, maka wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Ai fa alaihi ma tayassara minal haji wa huwa ma yujzi'u fi udhiyah. Maksudnya, wajib atasnya apa yang mudah dari hewan kurban dengan suatu yang mampu memenuhi kewajiban dengan hewan kurban itu. Apa maksudnya? Yaitu bagi siapa yang beribadah haji tamattu' dengan cara dia berumrah dulu di bulan haji, lalu setelah itu dia berumrah berihram lagi untuk haji, maka famastaisara minal haji, maka hendaklah dia menyembelih hewan hadyu, yaitu yang senilai, yang sama dengan kewajiban dalam hewan kurban, ya, yang senilai dan sama syarat-syaratnya dengan kewajiban hewan kurban. Jadi kalau orang ingin menaikkan ibadah haji tamattu, ringkasannya adalah dia diwajibkan untuk menyembelih hewan hadiyu. Ya, dia diwajibkan untuk menyembelih hewan hadiyu. Wa hadza damu nusuk. Nah, ini perhatikan. Dan ini adalah dam nusuk. Dam itu darah. Nusuk artinya cara menunaikan ibadah haji. Dam nusuk. Dan saya enggak setuju dengan diterjemahkan di sini denda. Ya. Ini bukan denda. Ini adalah dam nusuk. Dam itu darah. Nusuk artinya menunaikan ibadah haji. Tata cara menunaikan ibadah haji. Maksudnya hewan yang kita sembelih karena kita menunaikan ibadah haji tamattu, itu diwajibkan kita untuk menyembelih kambing. Dan kewajiban tersebut adalah sebagai dam nusuk, yaitu darah karena menunaikan ibadah haji secara tamattu. Nah, begitu maksudnya. Bukan denda. Ya. Kemudian penulis mengatakan muqabalata lihusulin nusukain lahu fi safarin wahidah, sebagai ganjaran imbalan memperoleh dua nusuk dalam satu perjalanan. Sebagai ganjaran imbalan memperoleh dua nusuk, yaitu mengerjakan dua ibadah, ibadah umroh, kemudian setelah itu haji dalam satu kali perjalanan. Nah, ini perlu bersyukur. Itu nikmat Allah. Dimudahkan mengerjakan dua ibadah besar dalam satu perjalanan di waktu yang berdekatan. Maka ini bukan denda. Hadyu yang disembelih itu bukan denda, tetapi dia adalah apa? Dia adalah bersyukur, darah syukur. Kenapa? Karena mengerjakan ibadah umroh dan haji dalam satu perjalanan di waktu yang berdekatan. Maka dam nusuk di sini darah karena menunaikan ibadah haji, ini maksudnya adalah untuk bersyukur. Untuk apa? Bersyukur. Kemudian penulis mengatakan walin amillahi alaihi bihusulil intifa bil mut'ati ba'da faraghil umrah. Nah, lihat, dan adanya kenikmatan dari Allah atasnya di mana ia mampu mendapatkan manfaat dengan istirahat setelah selesai dari umrah, sebelum memulai berhaji. Orang kalau menunaikan ibadah haji tamattu, maka dia setelah berumrah tahallul, kemudian pakai baju biasa dalam keadaan biasa, nunggu sampai datang waktu haji, baru dia berihram haji. Nah, penulis mengatakan kenapa menyembelih hewan hadyu bagi haji tamattu, karena dia mendapat nikmat dari Allah, yaitu berupa leha-leha istirahat antara pelaksanaan ibadah haji umroh, ibadah umroh dengan ibadah haji. Di antaranya ini dia bisa istirahat, bisa santai-santai, bisa leha-leha. Ini yang disebut dengan ini yang menyebabkan kenapa harus menyembelih hewan hadyu yang disebut dengan dam nusuk tadi, darah karena menunaikan ibadah haji dan umroh. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah tenang seperti sekarang, tidak ada yang menahan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, kecuali karena satu dan lain hal di luar kekuatan manusia. Asal hukumnya sekarang sudah tenang, maka lebih baik kalau sudah tenang menunaikan ibadah haji dengan cara tamattu. Ini saya ulang dari awal ayat tadi. Nah, kalau sudah kita menunaikan ibadah haji dengan cara tamattu, maka umrah dulu. Baru setelah itu tahallul. Baru tunggu sampai waktu haji. Baru berhaji. Nah, di sini berarti melaksanakan dua ibadah. Umrah, kemudian haji. Dalam satu kali perjalanan kita ke Mekah. Nah, menunaikan ibadah haji, umrah dan haji dalam satu kali perjalanan, inilah yang menyebabkan kita menyembelih hewan hadyu. Menyembelih hewan hadyu. Sebagai bentuk apa? Bukan sebagai denda. Ya, bukan sebagai kesalahan. Tetapi dia sebagai bentuk syukur. Karena bisa menunaikan umrah dan haji dalam waktu yang berdekatan. Padahal ibadah umrah dan haji berat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian penulis mengatakan, "Wa mithlu hal qiran li husulun nusukain lahu." Artinya, dan begitu juga haji qiran. Begitu juga haji qiran wajib menyembelih kurban karena memperoleh dua nusuk. Jadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bukan kurban di sini ya. Dan begitu juga haji qiran. Qiran itu gimana, Pak? Apa bedanya dengan haji tamattu? Qiran, kita datang ke Mekah atau kita datang kita pergi ingin berhaji atau ingin umrah, kemudian berihram di miqat. Berihramnya bagaimana? Berihram ingin menunaikan ibadah umrah dan haji secara bersamaan. Ya, jadi kalau lafadznya labbaika umratan wa hajjan. Aku menunaikan ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Nah, lihat di sini juga terdapat dua nusuk. Dua cara menunaikan ibadah umrah dan haji. Tapi dengan niat saja. Kalau tadi tamattu kelakuannya dua-duanya sekaligus. Umrah dulu, kemudian apa? Haji. Maka kalau seandainya umrah dulu kemudian haji, maka itu disebut dengan apa? Tamattu. Disebut dengan tamattu. Ya. Dan wajib bayar hadyu. Ingat, lebih baik memakai kata-kata hadyu. Kenapa? Karena hadyu itu bahasa Al-Qur'an, famastaisara minal hadi. Ya. Menyembelih hewan hadyu. Taib. Begitu juga kata penulis, haji qiran. Nah, haji qiran itu gimana? Haji qiran dari miqat berniat menunaikan ibadah umrah dan haji secara bersamaan. Apa bedanya? Bedanya kalau tamattu umrah dulu, kemudian selesai tahallul sampai pakai baju biasa. Kalau qiran bagaimana? Dia sampai Mekah tawaf. Disebut dengan tawaf qudum, tawaf tahiyat Masjidil Haram. Kemudian setelah itu dia sa'i. Disebut dengan sa'i haji. Kalau seandainya dia ingin sa'i. Kalau seandainya dia tidak ingin sa'i, tawaf saja silahkan, selesai. Pokoknya intinya sebenarnya dalam haji qiran itu sampai ke Mekah sudah dalam keadaan berihram. Sampai masa haji selesai dia kerjakan seluruh ibadah haji. Niatannya ingin mengerjakan umrah dan haji. Niatnya aja, tapi pekerjaannya cuma satu. Ya. Nah, yang seperti ini apa? Juga wajib membayar hadyu. Kalau dalam buku terjemahan kita halaman 341, wajib menyembelih kurban. Nah, ini saya enggak setuju. Karena nanti istilah kurban ini berbeda-beda. Orang akan paham. Ya, orang akan bingung maksud saya. Kurban yang kita kenal itu apa? Hah? Memotong hewan kurban. Kurban yang kita kenal memotong hewan kurban. Jadi ada istilah ya. Saya tuliskan beberapa istilah. Yang pertama al-hadiyu. Famastaisara minal haji. Hadyu ini hewan yang disembelih karena mengerjakan haji tamattu. Tamattu. Dan mengerjakan haji qiran. Ya, ini disebut dengan haji apa? Haji tamattu, haji qiran. Ini disebut dengan hadyu. Di sana ada dam. Ad-dam. Darah. Ini hewan yang disembelih karena melakukan kesalahan. Afwan, salah. Pembagiannya nanti bingung. Ada yang disebut dengan al-fidyah. Membayar fidyah. Hewan yang disembelih karena melakukan kesalahan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh disebut dengan fidyah. Ya, fidyah. Di sana ada istilah dam. Ad-dam. Yang artinya darah. Nah, para ikhwah sekalian, dam ini bisa nantinya sebagai hadyu, bisa nantinya sebagai fidyah. Nah, itu istilah-istilah. Kalau dikatakan di sini nanti ada lagi al-udhiyah. Udhiyah. Ini hewan yang disembelih karena berkurban di hari raya Idul Adha. Nah, ada lagi namanya al-aqiqah. Aqiqah. Hewan yang disembelih karena kelahiran anak. Nah. Semuanya ini bisa dikatakan dam, bisa dikatakan dam. Itu dia. Ini hewan hadyu boleh dimakan. Ini boleh dimakan, ini boleh dimakan. Ini yang tidak boleh dimakan. Ya. Apa maksud tidak boleh dimakan? Ini boleh dimakan oleh yang menyembelihnya, tuan pemilik daging tersebut. Ini juga boleh dimakan, ini boleh dimakan. Boleh dibagikan, dimakan, dimakan, dibagikan, dibagikan, dibagikan. Sedangkan ini cuma hanya untuk menyembelih karena dia melakukan kesalahan dan tidak boleh dimakan sedikit pun. Nah, itu beberapa istilah dari hewan sembelihan. Nah, sekarang di terjemahan kita wajib menyembelih kurban. Nanti istilahnya ini rancu. Maka yang benar apa? Wajib menyembelih hadyu. Nah, itu dia. Wajib menyembelih hadyu. Jadi garis, kasih garis bawah. Ya, kurban yang dimaksud adalah hadyu. Karena memperoleh dua nusuk. Karena orang yang qiran atau orang yang tamattu, dia memperoleh dua nusuk. Tamattu beribadah umroh lalu haji. Qiran niatnya dapat. Dan ini fungsi niat. Walau niat tapi pekerjaannya tidak dikerjakan, niat dapat juga. Ya, niat. Jadi jangan pernah remehkan masalah niat. niat itu besar di dalam agama Islam. Bahkan para ulama mengatakan terhadap hadis yang berkaitan dengan niat, riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat, law sannaftu kitaban la wada'tu fi kulli babin haditha innamal a'malu binniyat. Kalau seandainya aku menulis buku, maka niscaya di setiap bab aku akan tulis hadis tentang innamal a'malu binniyat, hadis tentang niat. Ya, kenapa demikian? Karena saking pentingnya niat. Salah satu hal yang menjelaskan pentingnya niat, lihat, dengan niat orang akan mendapatkan pahala. Dengan niat orang akan mendapatkan pahala. Niat ibadah umroh tapi enggak dikerjakan, sekaligus diniatkan dengan haji, maka dapat niatnya. Ya. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "A'malul qulub afdalu min a'malil zawahir." Amalan-amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahir. Ini para ikhwah sekalian, sampai di sini paham Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Ya. Ini menunjukkan tentang tata cara ibadah haji tamattu'. Jadi kalau orang sudah tamattu' dan juga sudah haji qiran, maka dia diwajibkan untuk menyembelih apa? Hadiyu. Ya, hadiyu. Kalau sudah begini, tidak bingung lagi kita istilah-istilahnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Faman lam yajid ail hadiya au thamanahu fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj awwalu jawazihim jawaziha min hinil ihrami bil umrah wa akhiruha thalathatu ayyam ba'dan nahar ayyamu ramyil jimar wal mabitu bi mina walakinnal afdal minha an yasuma as-sabi'u wath-thaminu wat-tasi'u. Artinya, pemahaman ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menunaikan, saya salah wa yadullu mafhumul ayati ala anna al-mufrada lil hajji laysa alayhi hajjun wa dallatil ayatu ala jawazi bal fadilatul mut'ah wa ala jawazi fi'liha fi ashhuril hajj. Perhatikan, pemahaman ayat ini menunjukkan bahwa orang yang haji ifrad tidak wajib menyembelih kurban. Nah, ini yang sering saya ucapkan dalam kajian-kajian, ada namanya dalam bahasa ilmu usul fikih mantuk, ada namanya mafhum. Mantuknya tadi yang kita baca, yang menunaikan ibadah haji umroh dan tamattu, yang menunaikan ibadah haji tamattu, yang dilaksanakan umroh dulu kemudian haji, maka mantuknya wajib menyembelih hadiyu. Itu mantuknya. Artinya yang diucapkan oleh Rasulullah, yang kita dengar oleh Allah, yang kita dengar, yang menunaikan ibadah haji tamattu, maka wajib dia membayar hadiyu. Itu mantuknya. Begitu juga qiran, yang menunaikan ibadah haji qiran wajib juga menyembelih hewan hadiyu. Nah, mafhumnya, nah itu dia. Mafhum itu apa? Yang dipahami. Yang dipahami dari ayat itu yaitu berarti selain dua ini tidak wajib menyembelih hewan hadiyu. Sedangkan kita dalam Islam mengenal tata cara menunaikan ibadah haji dan umroh itu, menunaikan ibadah haji itu ada berapa? Ada tiga tata cara menunaikan ibadah haji. Tiga manasik haji. Yang pertama, tamattu. Yang kedua, qiran. Yang ketiga, ifrad. Nah, mantuk yang diucapkan di dalam ayat ini bahwa yang menunaikan ibadah haji tamattu dan haji qiran maka wajib apa? Hadiyu. Itu namanya apa? Mantuk yang terucapkan dalam ayat tersebut, yang kita dengar dari ayat tersebut. Berarti mafhumnya yang dipahami dari apa yang sudah kita dengar, pemahaman baliknya, selain dua ini, yaitu ifrat, maka tidak wajib hadyu. Penting Pak memahami mantuk dan mafhum itu. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang kita, dari mana itu tidak wajib hadyu? Padahal kan sama-sama haji. Maka caranya tadi, yang kita dengar, yang terucapkan, itu namanya apa? Mantuk. Pemahamannya berarti apa? Mafhum. Karena kalau seandainya ifrat juga bayar hadyu, akan dicantutkan, dicantumkan, disebutkan, akan dimantukkan juga. Karena tidak dimantukkan berarti apa? Berarti hukumnya berbeda. Begitu. Itu yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis kemudian mengatakan, "Faman lam yajid al-ayl hadiya aw thamanahu fa siyamu thalathati ayyam." Maka tetapi jika dia tidak menemukan binatang atau tidak mampu, maksudnya hewan kurban atau harganya. Nah, ini permasalahan lain. Kalau ada orang haji tamattu, haji qiran, tidak mendapati hewan. Misalkan dia punya uangnya, tapi dibeli enggak ada, semuanya habis. Mungkin enggak itu? Mungkin. Kambingnya habis, ontanya habis, sapinya habis. Ya, uangnya ada. Atau makanya Syekh mengatakan hewan kurbannya atau harganya. Maksudnya uangnya enggak ada. Kambingnya banyak, uangnya enggak ada. Padahal dia haji apa? Haji tamattu. Nah, bagaimana ini? Perhatikan. Awal afan, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Ini cara mengganti berarti. Ya, ini cara mengganti. Nah, disebut dengan bahasa fikihnya begini. Saya hapus ya. Ada hukum, ada yang mengganti. Nah ya, ini hukumnya. Hukumnya yang tamattu bayar menyembelih apa? Hadyu. Hukumnya ini hadyu. Nah, di sana ada yang mengganti badal. Ya. Badal. Badalnya apa? Ini badalnya artinya mengganti. Badalnya yaitu puasa 3 hari. Di Mekah 7 hari di kampung halaman. Ini namanya badal. Ini namanya mubdal minhu. Yang diganti. Ya, yang diganti. Nanti akan ada faedahnya ini. Ini badal, ini mubdal minhu, ini yang diganti. Apa namanya? Mubdal minhu. Ya. Hadyu itu artinya yang diganti. Jadi asalnya hadyu karena tidak punya hewannya atau tidak punya uangnya, maka diganti di badal dengan puasa 3 hari di Mekah kemudian 7 hari. Nah, yang ingin saya tuju. Dalam mazhab Syafi'i bahwa badal ini boleh didahulukan dibanding hadiyu. Sebelumnya, ingat baik-baik, orang kalau haji tamattu, kapan menyembeli hewan hadiyunya? Kapan? Tanggal berapa? Tanggal 10. Hari Raya Idul Adha. Ya. Nah, lihat baik-baik, menyembeli hewan hadyu kapan? 10 ya, Dzulhijjah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sana terdapat pendapat dari mazhab Syafi'i bahwa kalau seandainya hadyu tidak bisa disembelih, maka boleh membadalnya dengan 3 hari puasa di Mekah, 7 hari di kampung. Badal ini apakah dilaksanakan juga tanggal 10? Paham maksudnya, Pak? Sebelumnya saya ulangi. Hewan hadyu bagi haji apa? Tamattu atau qiran. Hewan hadyu bagi haji tamattu atau qiran itu disembelih tanggal 10. Sampai sini paham? Paham. Baik. Itu aslinya tanggal 10. Nah, sekarang kalau tidak menyembelih, bisa menyembelih hadyu, tidak bisa menyembelih hadyu, maka diganti pakai apa? Pakai puasa, yang disebut dibadal dengan puasa. Puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halaman. Taib, kata-kata 3 hari ini, puasa di Mekah, kapan puasanya? Apakah setelah tanggal 10? 11, 12, 13 ataukah boleh sebelum tanggal 10? Maka jawabannya, perhatikan, para ulama bersepakat bahwa puasa 3 hari di Mekah ini bagi siapa yang tidak punya hewan hadyu, punya uang tapi enggak bisa beli karena habis, atau enggak punya uang, maka boleh berpuasa sebelum tanggal 10. Boleh berpuasa sebelum tanggal 10. Karena dia sudah bisa prediksi, oh saya enggak ada uang nih, puasa aja deh. Atau hilang duitnya. Ya, puasa aja deh. Akhirnya dia berpuasa tanggal berapa, Ustaz? Ya udah tanggal 1, 2, 3. Kan haji dimulai dari tanggal berapa? 8. Nah, sebelum ini dia berpuasa. Kalau ditanya puasa apa? Puasa badal hadyu. Puasa badal hadyu. Ini boleh dengan kesepakatan ulama. Nah, timbullah nanti pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jamaah haji terutama dari Indonesia. Yang sudah kita bahas bahwa ini mubdal minhu yang dan ini aslinya. Perhatikan baik-baik, kalau sudah kita pahami tadi bahwa puasa 3 hari sebagai badal hadyu boleh sebelum tanggal berapa? 10. Kalau begitu aslinya pun boleh dipotong sebelum tanggal 10. Itu gaya berfikirnya mazhab Syafi'i. Yang penggantinya saja boleh sebelum tanggal 10, kenapa aslinya enggak boleh? Kata mereka seperti itu. Kuat enggak? Kuat dari sini. Paham masalahnya, Pak? Hah? Paham enggak masalahnya? Jadi saya ulangi ya. Tadi puasa 3 hari ini boleh tanggal berapa? Sebelum tanggal 10. 1, 2, 3, yang penting jangan 8, 9, karena 8, 9 makruh untuk puasa. Ya, karena sedang menunaikan ibadah haji. 1, 2, 3 atau sebelumnya boleh. Taib. Ini badalnya, penggantinya. Kalau penggantinya aja boleh, apalagi yang aslinya. Aslinya berarti hadiyunya boleh sebelum tanggal 10. Ya, yang seperti yang saya ceritakan, ngambil bayaran dari jamaah, kemudian dibelikan hewan kambing yang disembelih tanggal sebelum tanggal 10. Harganya sama, tetapi ketika dibelikan lebih murah. Ah, berarti Ustaz, haji saya selamat dong. Kalau berdasarkan mazhab Syafi'i. Saya dulu seperti itu. Maka jawabannya, bagi siapa yang pernah melakukan kesalahan seperti yang sudah kita sebutkan ini, nanti kita belum menyebutkan ini rajihnya mana ya, maka yang bersalah yang memberikan fatwa. Orang umum enggak salah, jamaahnya enggak salah, yang bersalah yang memberikan fatwa. Taib. Rajihnya gimana? Maka jawabannya, rajihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengizinkan ataupun mengerjakan hadyu sebelum tanggal 10. Paham? Kalau secara mazhab pendapat yang kuat, tapi kalau kita lihat dikumpulkan dalil-dalil yang ada maka tidak kuat dia. Kalau begitu Ustaz, kalau enggak kuat gimana pendapatnya yang begini? Maka menurut pendapat yang lebih kuat enggak sah. Hadyunya tidak sah. Kalau hadyunya tidak sah berarti apa? Meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan kewajiban bagaimana? Maka tetap bayar dam. Dia menyembelih kambing. Ustaz, sudah puluhan tahun ulun haji. Suruh orang Mekah sana menyembelih. Karena tinggal sembelih saja. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah SWT. Paham? Begitu orang fikih berbicara. Ya, fikih itu jelimet kesana kemari. Tapi biasanya kalau hadis atau akidah, dia akan teguh, kokoh, kuat. Ada dalilnya, kita pakai. Enggak ada dalil, wassalam. Hah? Sah. Kenapa? Karena ada ayatnya. Ya, disebutkan di sini kan, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Faman lam yajid fasyam salatah. Nah, barang siapa yang enggak mendapati hewan hadyu yang aslinya, dia boleh badal dengan puasa. Puasa ini kan disebutkan fil hajj. Thalathatin fil hajj. 3 hari di dalam masa haji. Masa haji kan panjang. Dari mulai bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini ada dalilnya. Jadi memang badalnya itu boleh dikerjakan secara dahuluan karena memang apa? Ada dalilnya. Jadi semuanya Pak, kembali kepada yang sering ustadz-ustadz katakan. Mana dalilnya? Ente pinter fikih gimana pun, mana dalilnya? Jelimut kesana kemari, ya. Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya kita terima. Ini para ikhwas kalian, wallahu a'lam. Permasalahan ayat ini 196 masalah haji memang kompleks banyak, maka ini sudah pertemuan yang kelima kalau saya lihat, ya, atau keenam. Yang jelas tidak mengapa kita pelan-pelan untuk membaca hal ini. Ingatkan saya nanti kita berhenti pada kata awal masa bolehnya adalah saat berihram untuk haji. Maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Berhenti kita di situ. Insya Allah pada hari ke depan atau besok hari kita lanjutkan membaca tafsir surah Al-Baqarah ayat 196. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahwan sebelumnya Ustaz, barakallahu fiik. Mohon penjelasan tentang yang berkaitan dengan masalah fidyah tadi Ustaz. Ya. Yang tidak boleh makan itu hanya orang yang berhajat menyembelih atau juga orang lain tidak berhak untuk memakan. Enggak, kalau orang lain tidak berhak memakan, mubazir dong. Siapa yang mau makan? Hanya yang melakukan kesalahannya. Misalkan ya, Pak, orang berjima sebelum tahallul awal. Apa hukumnya? Pernah kita sebut. Nyembelih apa? Badanah, onta. Ya, yang penting bukan onta merah. Nah. Ya. onta. Onta sebanyak itu dagingnya enggak boleh dimakan oleh yang melakukan kesalahan tadi. Allah. Sebentar, Pak. Tadi Ustaz menjelaskan tentang kondisi sekarang aman. Ada sebagian untuk berumrah dan berhaji, ada sebagian kalau sudah aman, apakah dibenarkan juga seorang laki perempuan yang berumrah atau berhaji tanpa mahramnya? Karena aman. Masuk. Bagus pertanyaannya. Jadi ada hadis tentang orang yang di dalam mazhab Syafi'i juga bahwa boleh berumrah atau berhaji sendirian tanpa mahram kalau merasa aman. Hadisnya tidak berkenaan dengan haji atau umrah sebenarnya. Hadisnya berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah, tidaklah hari kiamat dibangkitkan sampai seorang perempuan bisa berjalan dari Son'a ke Mekah tanpa ada gangguan sedikit pun. Artinya benar-benar aman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata mazhab Syafi'i boleh berhaji atau berumrah tanpa ihram. Yang penting dia dalam rufqah ma'munah, teman kawan-kawan yang aman. Ada perempuan, ada ibu-ibu yang bisa menjaganya, sama-sama menjaga. Maka jawabannya sangat mudah, yaitu hadis tadi menunjukkan tentang kabar aman. Kabar aman. Bukan menunjukkan tentang hukum bolehnya wanita bepergian tanpa mahram. Karena bolehnya wanita berpergian tanpa mahram itu ada hadis tersendiri, riwayat Bukhari, riwayat Ahmad, riwayat Imam Abu Daud. Tidak boleh seorang perempuan bepergian, beriman kepada Allah dan hari akhir, bepergian tanpa mahram. Kemudian seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, saya tercatat sebagai pasukan di peperangan ini, peperangan ini. Kata Rasulullah SAW, idzhab fantaliq ma'a imra'ati, pergi engkau dan berhajilah bersama istrimu. Ini khusus, dalil khusus untuk haji dan umrah, harus dengan mahram. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya nanyakan yang ini tadi, Ustaz, yang batahalul tadi, yang haji tamatu tadi. Kan belum tanggal 10 itu. Apa kita belum memotong kawan hadiu? Yang badal tadi. Iya, bukan yang anu tadi, yang pertama yang sudah leha-leha tadi. Oh iya, kalau orang tamatu dia tahalul begundul ya. Nah. Kan belum tanggal 10. Belum. Iya. Apa sudah memotong apa belum itu? Nah, itulah bedanya haji tamatu. Tamatu itu umroh dulu baru haji. Jadi hukumnya tersendiri. Ya, hukumnya tersendiri. Dan itu juga yang membedakan dengan haji tamatu dengan haji qiran. Kalau haji qiran, maka dia berihram datang ke Mekah, nunggu sampai tanggal 10 baru boleh bertahalul. Nah, itu bedanya haji tamatu. Kalau haji tamatu umroh dari mulai ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Sudah habis itu pakai baju biasa, berleha-leha. Nah, ini nikmat Allah yang perlu disyukuri. Kemudian pada tanggal 8 baru berihram haji, baru melaksanakan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah haji. Nah, karenanya lah akhirnya kita harus menyembelih hewan apa? Haji. Ya, gunakan baik-baik istilah yang benar. Haji. Karena nanti kalau kita bertanya misalkan kepada ulama-ulama dengan berbahasa Arab, alaihi dam, kata orang mereka. Jawabannya gitu aja. Syekh, kami mengerjakan gini. Alaihi dam, wajib bayar dam. Nah, apa tuh? Tergantung kesalahankah atau bukan. Kalau kesalahan berarti fidyah yang dimaksud. Kalau seandainya tidak kesalahan berarti haji yang dimaksud. Paham ya? Nah, itu dia. Tapi kalau bahasa Indonesia ya dirinci mudah jadi. Makanya digunakan istilah-istilah itu yang dalam Al-Qur'an sesuai dengan penggunaannya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.